Bareng Mister Agung, yuk sini mas. Kira-kira ayo. Disuruh nyanyi lagu apa? Yang jelas lagu ini semuanya pada tahu ya. Tak bikin heboh Jepara bisa lalu bergoyang. Ayo. Hei, campur sari kono AI. Hei. Terus arep parami takon maneh takon apa tiga aja gelah tak jawab arep takon apa terus arep tak rapi takkan manik tika aja gelap tak jawab arep takkan apa wani rapi gawe aku apa apentil kecakot kawian wisno mut kae buket ben ta mun nek cakep kuwi oh alah ya wis rapopo wis timbang senengane tamura telaku jawab bagaimana dinda yang seru bajangan seru lah ada apa-apa pentil kecakot apa wis trimo aku terima aja gawe loro hey. Agung Juanda kang mangsuli. Yo mesti awan disumpah terus arep tak rame. Bener ya. Takon mandi di koo. Takon kene. Tak jawab arep takon opo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Jepara, mana dong? Itu tadi permintaan dari saya, Pak Haja, itu rutin. Hah?